إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أيها المسلمون عباد الله termasuk ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya terkhusus dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah al-firqatun najiyah dari zaman dahulu hingga sekarang adalah bermunculannya ahlul ahwa'i wal bid'ah ahlul dalali wal inhiraf alladzina dhallu an tariqillah wa tariqi nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada ahlus sunnati wal jamaah adalah bermunculannya kelompok-kelompok yang menyimpang dari as-siratal mustaqim, menyimpang dari bimbingan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dari kelompok-kelompok tersebut yang mengaku berjalan di atas sunnah, padahal hakikatnya mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini menyebabkan banyak dari kalangan kaum muslimin tidak mampu membedakan atau tersamarkan atas mereka mana yang benar-benar di atas al-haq, mana yang benar-benar di atas sunnah, dan mana yang hanya mengaku-ngaku saja. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun, ulama'ul Islam, para ulama, mereka telah menyebutkan di dalam musannafatihim, di dalam karangan-karangan mereka, di dalam kitab-kitab mereka, tentang kehususan-kehususan yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah rahimahumullah. Famin hadhil khasa'is, di antara kehususan yang dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah yang tidak ada pada mereka ahlul ahwa'i wal bid'ah adalah anna ahli sunnati wal jamaah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus sunnah wal jamaah adalah manusia yang paling mengerti tentang kebenaran, paling mengerti tentang Al-Quran, paling mengerti tentang sunnah yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mereka adalah arhamun nasi bil khalq, manusia yang paling kasih sayang terhadap makhluk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ahlus sunnah wal jamaah, mereka merupakan manusia yang paling kasih sayang terhadap yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayatnya tentang Nabiullah Musa alaihissalam ketika beliau bersama muridnya menjumpai hamba dari hamba-hamba Allah Khadir alaihi wassalam, Allah menyatakan, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Dia Khadir, kami berikan dari sisi kami rahmah, kasih sayang, dan kami berikan pula al-ilmu. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua kehususan yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah yang tidak ada pada selain mereka, yaitu al-ilmu wal-rahmah, ilmu, begitu pula kasih sayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu muslim rahimahullah dalam sahihnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sungguh Allah itu maha lembut, maha kasih sayang, dan mencintai kelembutan dan kasih sayang. Wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf. Allah memberikan akibat yang baik dari kasih sayang, dari kelembutan, apa yang tidak didapat dari sifat keras. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada nabinya, memberikan tanbih kepada beliau agar supaya senantiasa bersifat lemah lembut terhadap mad'unya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Wahai Rasul, dengan rahmat Allah yang diberikan kepadamu, maka hendaklah engkau berkasih sayang kepada mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jikalau engkau bersifat kaku, bersifat keras, niscaya mereka akan nyingkir dari sisimu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, law nadarta fi ahwali katsirin minal firaqid dhalal. Jika kita memperhatikan kebanyakan firaq-firaq ad-dhalal, kelompok-kelompok sempalan yang menyimpang dari as-siratal mustaqim, niscaya kita akan mendapati kebanyakan dakwah mereka adalah al-ghilzatu wasyiddah, kekerasan dan kekerasan. Law nadarta fi ahwalil khawarij lawajadta dzalik. Kalau kita memperhatikan tentang kelompok yang disebut al-khawarij, kilabun nar, niscaya engkau akan melihat kekerasan yang ada pada mereka. Wahakadha ar-rafidah, begitu pula asy-syi'atur rafidah, al-anjas, al-arjas, tidak lain yang terdapat pada mereka adalah kekerasan dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang membedakan antara ahli sunnati wal jamaah dengan mereka, kelompok-kelompok yang menyimpang. Wa minal khasa'isi aidha, di antara kehususan pula yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah yang tidak dimiliki oleh selainnya adalah at-ta'aluf wal ijtima' wa ta'awun ala tariqi salafil ummah. Berkumpul, berijtima', saling tolong menolong, saling membantu, alal kitabi was sunnah, di atas al-kitab dan as-sunnah, wa ala tariqi salafil ummah, di atas jalannya salafun as-salih. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Yang dahulu kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmat Allah tersebut, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Yang dahulunya kalian ala syafa hufratin minan nar, di tepi jurang neraka. Fa'anqadahu Allahu minha. Lalu Allah selamatkan kalian dengan Islam. Yang dengan Islam itu pula Allah menyatukan hati-hati kalian. Sangat jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk al-ijtima', berkumpul, wat-ta'akhi, saling bersaudara, dan melarang dari sifat al-iftiraq, berpecah belah. Naam, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ma'asyiral muslimin. Sifat at-ta'akhi wat-ta'awun ini termasuk sifat yang membantu kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lalu Allah Subhanahu yang telah kita sebutkan, Allah menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu billah wa'tasimu bihablillah jami'an ila akhiril ayat." Setelah sebelumnya Allah memerintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya, kemudian Allah melarang kita dari al-iftiraq, dari berpecah belah. Ini menunjukkan bahwa saling bersaudara adalah hal yang sangat membantu untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minuna ibadallah. Inna min khasa'is ahli sunnati wal jama'ah. Di antara kekhususan pula yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah, yang engkau tidaklah mendapatkan pada kelompok-kelompok yang menyimpang selain daripada ahli sunnati wal jamaah, adalah ahli sunnati wal jamaah senantiasa membarengkan antara al-ilmu dengan al-amal, senantiasa mengikutkan al-amal dengan al-ilmu. Setelah mereka mengetahui ilmunya, mereka segera mengamalkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan dalam Majmu'ul Fatawa, secara makna, dan perhatikanlah jalannya mereka orang-orang yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Niscaya engkau akan bisa membedakan mana ahli sunnati wal jamaah, ahlul haqq, orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, dengan mereka ahlul bid'ah wan nifaq, orang-orang yang berjalan di atas kebid'ahan dan kemunafikan. Karena ahli sunnati wal jamaah mereka senantiasa mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ketika datang kepadanya suatu hadis, datang kepadanya suatu ilmu, segera ia mengamalkannya. Berbeda dengan ahlul dhalal wal inhiraf, meskipun telah datang kepada mereka Al-Quran, datang kepada mereka As-Sunnah, datang kepada mereka penjelasan Al-Ulama, namun dengan hawa nafsu yang ada pada mereka, dengan penyimpangan yang ada pada mereka, mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka ketahui. Dalam tempat lain Syekhul Islam mengatakan, "Wa tariqatun nabawiyyatis sunniyah." huwa al-amalu bil ilm, dan jalan yang ditempuh oleh para nabi, jalan yang ditempuh oleh salafun salih adalah mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surat yang senantiasa kita baca setiap harinya, bahkan setiap rakaat dari salat kita, yang insyaallah antum telah menghafalnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh mereka, orang-orang yang Engkau beri nikmat. Al ulama menafsirkan siapa mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beramal dengan ilmunya, yaitu jalannya an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Jalannya para nabi, para siddiqin, asy-syuhada', as-shalihin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan ya Allah, jauhkanlah kami dari jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa mereka yang al-maghdubi 'alaihim? Humul yahud. Mereka adalah bangsa Yahudi yang mereka memiliki ilmu, diutus kepada mereka al-anbiya, diturunkan kepada mereka al-kitab, namun mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Akibatnya apa? Al-maghdubi 'alaihim, Allah murka terhadap mereka. Waladdallin, dan ya Allah, jauhkanlah pula kami dari jalannya ad-dallin, orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Humun nasara, mereka adalah kaum nasara yang beramal dan beramal, semangat dalam melakukan amalan, semangat dalam beribadah, namun dibangun di atas kebodohan, tidak dibangun di atas ilmu. Akibatnya Allah menyesatkan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa ahlus sunnati wal jamaah, mereka yang mengikuti jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, adalah yang menggabungkan antara al-ilmu dengan al-amal. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa mengamalkan ilmu adalah termasuk tanda-tanda kebahagiaan. Allah menyatakan, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Siapa yang Allah beri al-hikmah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qutaibah, begitu pula Al-Imam Fudail Ibnu Ayyad rahimahumullah, menafsirkan makna al-hikmah adalah al-ilmu wal-amal, berilmu dan beramal. Dalam banyak hadisnya Rasul mengancam mereka orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Sebaliknya orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang beramal di atas ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah didapat. As'alullah azza wa jal an yaj'alana wa iyyakum minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimish shalah.